Monggo, langsung ae lho. Kalau bisa jawab, kalau enggak follow up. Gampang aja. Selama mudah dijawab. Selama mudah juga. Kemarin ada yang tanya ini, bolehkah kita mengucapkan kalimat istirja? Kepada orang muslim, ya enggak sih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada keluarga kita yang meninggal, teman-teman yang meninggal, orang kafir jahanam. Apalagi dia dikenal jahatnya dan segala macam jahanam. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Berarti yang di situ semua yang ada di langit dan bukan milik Allah. Termasuk orang kafir juga milik Allah. Kalau masalah kepemilikan semuanya milik Allah, hatta iblis milik Allah. Tapi yang perlu dibahas di sini adalah kalimat istirja itu kan bentuk kesedihan kita. Kita berduka dengan wafatnya dia. Itu biasanya pada orang-orang yang ada hubungan bagus dengan kita, kerabat kita, teman kita, handai tolong gitu. Hah? Ada orang kafir mati, mati dir. Dan janona. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis dia sahih riwayatnya, ketika Abu Thalib pamannya Rasulullah wafat, putranya Ali bin Abi Thalib datang. Ya Rasulullah, inna syekh, inna ammaka dhal qad mat. Itu untuk antum ya, jangan disebar kemana-mana karena pembahasan begini bisa mengkhawatirkan. Jawabnya Syekh Ali, ya Rasul, paman kamu yang sesat itu telah mati. Apa yang saya kerjakan? Itu putranya. Dikarenakan yang dengan muslim. Dia mengatakan, idhab fawari. Pergi, kuburkan dia. Sudah, selesai. Tidak ada itu takziah, tidak ada. Itu terkait dengan hak-haknya kaum muslim. Paham ya? Nah, sehingga terus dibedakan hal-hal yang terkait dengan muslimin dengan non-muslim. Makanya ada hukum yang tersendiri. Ini hukum terkait dengan muslimin, ini hukum terkait dengan non-muslim. Urusan milik Allah, semuanya milik Allah. Ada hal yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Urusan duniawi diperbolehkan, urusan-urusan bisnis diperbolehkan, selama murid duniawi, bukan, enggak ada perkara-perkara berangkat syariat. Jika kita terkait dengan perkara yang sifatnya prinsip, terkait dengan masalah haknya muslim, enggak bisa. Hanya muslim, yang ini non-muslim. Kalau menggunakan ayat di atas, banyak pembahasannya nanti. Hah? Sama-sama milik Allah Azza wa Jalla. Kenapa kamu katakan dia kafir? Emang dia orang kafir? Masa pilih Allah begitu kan? Bukan masalahnya. Babnya beda antara semua dalam makhluk Allah dengan menghukumi masing-masing dengan hukum syar'i. Nah, semoga dipahami. Bun, wadah mari. Jadi perasaan bawah yang mau tanyakan. Tau-tau sekarang buka abe mau takon apa ini. Hah? Hah? Iya takon apa ini. Ya boleh. Menaklukkan hati wanita. Agar nurut. Agar nurut. Makanya dari bab ini itu sudah dipandang oleh Islam jauh-jauh sebelumnya anda punya istri. Tapi dibahas tadi, yang belum punya istri, pilih istri, carilah wanita yang taat dalam beragama. Terus, orang tua yang memiliki anak putri, pilihkan calon istri untuk putri kamu, laki-laki yang kamu ribut. Jadi fungsinya besar, bukan semata-mata hubungan mereka berdua supaya sakinah mawaddah warahmah. Misi besar tadi itu melahirkan generasi-generasi soleh untuk masa. Itulah idealnya, Ustaz. Kan tidak semua orang baru ilmu setelah sudah nikah, sudah punya anak banyak. Nah gitu ya. Nah gitu kata gitu. Nah iya. Baru ngerti ilmunya anak-anakku sakit. Gimana lagi dulu waktu nikah ya ketika masih awam. Menikah dengan keawamannya gimana lagi. Itu lah. Makanya pertanyaan dia, bagaimana cara menaklukkan hati wanita? Masya Allah. Hatinya atau supaya dia mau ngerti agama? Nah, kalau hatinya sudah takluk sama aku, jadi isinya atur sudah. Kalau menaklukkan hati itu sebelum jadi pasangan. Ya, gitu ya, ditaklukkan, menerima kamu sebagai pasangan dia. Selesai sebenarnya urusannya. Sekarang sudah mengikuti bimbingan yang mulia ini. Yang pertama, kita hanya bisa berusaha. Karena terkait dengan ini adalah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Allah semata yang memberi hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Kita hanya bisa berusaha. Sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan, ketika mendapati istri, bapak, ibu, keluarga dan segala macam yang belum mengerti agama kita dengan baik, ialah kita harus ta'liful qulub, melembutkan hati mereka. Bukan menaklukkan, melembutkan mereka. Supaya mereka serupa dengan apa yang kita ilmui, dengan apa yang kita ilmui. Orang itu ialah akhlakul karimah. Dakwah dengan perbuatan sebelum berdakwah dengan ucapan. Dipahami? Orang umum itu pada hukum akhlak itu menilai dengan mata sebelum dengan pikirannya. Menilai apa yang mereka sebelum menilai apa yang kamu sampaikan. Suaranya bagus, baik, budi pekertinya luhur, kelakuannya bagus. Sedap gitu, menyenangkan. Yep. Nanti kita memberikan masukan ilmu itu masuknya itu enak, sedap gitu. Nyes. Nerima dengan lebih gampang dikarenakan di depan sudah bagus. Para wasikum. Kita sebagai pasutri dulu belum mengerti banyak masalah agama, masih awam. Menikah dalam kondisi masih awam. Berjalannya waktu, berumah tangga, punya anak segala macam, ada yang mengerti ilmu terlebih dahulu. Antum mengerti ilmu, mengerti agama, mengerti apa aja, masya Allah. Mulai nanti. Istri kan belum? Ini yang penting saya berikan masukan kepada muslimin dan para ikhwan. Kebaikan mereka itu memiliki antusias yang sangat untuk sedang segera podo WDE, sama dengan dirinya. Sehingga caranya kadang langsung gegabah, kerasa kerusu, main paksa, main segala macam. Apa yang dia? Jadi yang secara ilmunya masih di bawah, berontak. Itu berontak. Nah, kita, bujumu, ayo, kita sebab. Ya, seperti perkara yang wajib. Cuma, dia kan masih dalam taraf keawamannya. Gitu. Belum mengerti kenapa kau pakai jilbab. Orang masih jahil. Ini maksa. Ah, itu. Sejaknya tak pegat. Nah, kan. Ancaman-ancaman seperti ini bahaya. Terus mereka yang waduh, saat susah ustaz. Mendingi Allah kebetulan. Mungkin jadi yang baru. Dan mereka sudah menjadi istri antum dan bagi ibu, bagi anak-anak antum, semangat untuk memperbaiki diri itu lebih mestinya itu. Ini kan istrimu, punya anak-anak. Maka dilembutkan dengan cara yang bagus. Cara yang pertama tadi itu, antum sebagai laki-laki yang sudah mengerti ilmu, sebagai sosok suami yang ideal, tunaikan semua haknya dia dengan ikhlas, dengan nafkahnya, perhatikan dia. Gitu. Jadi lebih dari biasanya dan bagus. Gitu. Ini ya kan ustaz, ya, bojo tambahan ya, gitu ya. Nah, masih kok kan mas? Karena ya, dulu aku harus itulah ilmu. Mulai masuk, itulah ilmu. Belajar Islam, belajar agama, diajarkan yang seperti ini. Jadi laki-laki harus menekan semua haknya istri. Kamu juga begitu. Suami juga punya hak besar. Ayo kita belajar sama-sama. Pak, bahasanya bagus. Mendramatisir suasana. Ayo kita sama-sama. Insya Allah dengan ilmu ini, kita akan semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, awalnya kan isi mas awalnya. Tidak usah perbaikan jalan. Sudah, kita pelan-pelan berusaha. Kuat kan dia? Sudah, kayak kudu. Tutup auratnya kamu. Pelan-pelan dengan bahasa yang bagus. Nah, itu support kuat kamu. Bukan dipaksa, tapi dikuatkan. Ayo, ini besar pahalanya. Ayo, ini kewajiban agama. Ayo, ayo. Semangat dia. Jibab. Awalnya, cok gede-gede mas, isin aku mas. Ya, pelan-pelan dulu. Seperti dia, apa yang dia mampu. Alhamdulillah menutup auratnya. Ya, kalau kecil, kan gitu ya. Terus, apa lagi? Ayo, jibab besar. Ayo, lama-lama. Ayo ngaji. Isi mas, isin toko, ngono kabeh. Dia serem, jangan gitu ya. Enggak ada orang-orang yang baik-baik, itu orang yang bagus, masya Allah. Coba nanti sampaikan kepada yang lainnya, minta support yang lain supaya di gimana istriku ini bisa diajak taklim. Enggak yang orang menyikapi, opo bojone fulan belum pakai cadar, disikapi. Nah ini salah lagi urusannya. Kesalahan yang lain dari kalangan para ikhwan, demikian. Pok, ayo semangat. Siapa itu dia main, dan semua para mahat nyupat dia senang dia pelan dengan aja dengan tahapan-tahapan yang bagus tapi tegas ya orang tua bagi orang tua tujukan dengan bakti kepada mereka kepada family kepada mereka yang tua dihormati yang muda disayangi ini penting ini bukan berarti kita memulai dengan bukan dengan perkara tauhid ya, tapi menghiasi langkah dakwah dan akhlak. Dakwah bilha, dakwah dengan perbuatan. Ketika sudah mulai kena, kita kasih masukan pelan-pelan. Terkait dengan perkara prinsip, dengan bahasa-bahasa yang tepat, sesuai dengan apa yang mereka paham. Itu perlu proses, tapi insya Allah lama-lama akan menjadi bagus. Kepada masyarakat yang luas juga demikian, tetangga, depan, kanan, kiri, itu perlu proses. Kita harus prinsipnya itu harus tegas. Tapi bagus di dalam mereka. InsyaAllah banyak doa seperti akan menjadi kenyataan. Lama atau rasakan nikmatnya hidup. Alhamdulillah diriku sudah mulai belajar. Wah itu lebih jalan lagi. Itu kalau sudah begitu itu kayak pacar. Nah iya. Lu kan gitu-gitu aja. Ya, begitu ngerti agama kan diajari yang lebih dalam daripada itu. Lebih dalam pembahasannya, lebih dalam, lebih detail, lebih rinci. Wah. Sebelumnya, artinya pacaran mana? Tapi dengan cara syar. Belum tahu kan? Tahu. Pas disampaikan di sini, artinya Islam itu menerangkan dengan rinci. Bab rumah tangga, wah, rinci dalam semua sisinya. Dari mulai perkara umum sampai perkara yang sangat intim, itu dibahas panjang, lebar, rinci, luar biasa, indah semuanya. Ngerti nggak? Nah, gitu caranya. Butuh proses tapi terus berjuang. Harap dengan seperti ini secara kenyataan yang terjadi ya lebih banyak orang menerima daripada menolak. Kalau dia kan dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Sebagai ikhwan kita dari Gresik malah sebagai istrinya gini, wah, main, nggak pernah ziarah sama kepada budi-budinya, kepada budi-budinya. Atau memang dia sama saudaranya juga beda pemahaman. Jadinya ya susah untuk ketemu beda pemahaman. Yang ini sudah memfitnah macammu atau tokoh. Yang ini susah. Akhirnya ketemu sudah kayak disikapi gitu sama keluarga yang lainnya. Bingung dia. Nah terus gimana Ustaz? Nah itu kenapa gak kesana? Gimana kesana? Kesana nanti langsung dimarah-marahin. Nah, justru marahnya karena kamu gak pernah kesana. Kamu gak pernah cing itu duka dari saudara kamu tadi, kamunya orang yang kamu betul akhirnya, apa kamu kau kesana? Gimana? Ya kesana? Ya kesana? Tung kesana. Tujuan bukan apa-apa, untuk menyambung silaturahim. Itu budimu, itu pakdimu, itu pakdimu, itu bolehmu. Ini misalamu, family kamu sendiri. Apalagi orang yang masih belum jaga, memandang dengan matang. Tidak usah dengarkan sudah kamu kesalahan malah harus minta maaf sama mereka. Gimana Ustaz? Kuatkan hati itu. Yang kuat sudah. Datang ke sana minta maaf kepada semua mereka. Karena selama ini enggak pernah ziarah. Minta maaf. minta maaf, kemudian setelah itu perbaiki hubungan dengan Allah dengan pelan-pelan. Namanya apa ya, namanya juga perasaan kan. Bismillah. Main, dolan. Itu main, kaget semua. Wih, tekore. Benar kan, gak tekoran. Wah, tumben. Biasa namanya family kan. Jika ini orang kena pemahaman apa, kena racun apa, gak enak sendiri. Terapkan. Gak banyak ngomong, dimarahin gini-gini aja. Datang langsung ke budi kan, minta maaf. Minta maaf, maaf. Sama ini gini-gini. Langsung semua terenyuh dengan satu kali tindakan. Apalagi yang lebih tua daripada kita ya, yang muda kok nggak pernah kesana, datang kesana minta maaf dulu tuh, mau marah nggak gitu? Ngomong juga, mestinya kesini, punya budi, punya gini. Gini budi, cuma pengampunan gitu. Selama ini nggak pernah kesini, ya saya salah gini. Insya Allah ke depan kita akan sama kembali gini. Sudah paling marahnya paling setengah jam. Sudah dia kan baik-baik jangan dibantah. Iya, gitu insyaallah. Ya si muda tuh nasihati terus diarahkan gitu. Sudah. Proses semuanya ya sudah. Sudah si bingung bareng normal kembali ya. Oh, bagus sekarang jadinya. Hebat tuh saat teorinya Ustaz. Ya, Ibu bukan teori dari saya, Bang. Demikian bimbingan Islam Muhammadur Rahim. Cuma kitanya yang kata egonya tinggi. Hah? Sudah. Wadah, bismillah. Teruskan, jangan sekali itu tok, teruskan, diteruskan. Terus gimana yang sebelah? Yang sebelahnya kan lain pemahaman. Itu belakang itu nanti. Yang penting dengan terus. Begitu ini ngomong lagi tentang yang ini, tepis langsung sama bibinya sendiri. Begini. Iya nih bu, saya kita nggak lagi. Sekarang sudah datang ziarah ke kita, silaturahmi. Siapa bilang? Jangan fitnah langsung berbalik sekali fitnah. Kenapa kamu kok sampai sebegitu rupa menfitnah adik kamu seperti itu? Nah, aku tanya besar, kok sampai seperti ini kenapa? Wah, susah mereka ngomong. Kamu belak-belakan dulu nih sudah. Sudah mulai buka, antum buka. Hanya ngomong dengan apa adanya, mohon maaf. Ya, perbedaan pemahaman dan ideologi. Jadi ya akhirnya begini. Bukan saya gak suka sama mas atau sama mbak, tapi gimana lagi, beda ideologi bisa ketemu. Ini ya Pak, memaklumi keadaan yang ada. Sikung ini semuanya itu, iya. Sementing ini ya. Ya terus itu pelan-pelan dengan tahapan seperti itu. Paham insyaAllah ya. Nah itu cara untuk menghadapi banyak orang yang belum banyak mengerti. Taklukan ya, ditaklukan dengan dakwah bil hal. Jadi perlu jiwa besar. Terus perlu kalau enggak sakit itu punya antum itu. Luar biasa itu gangguannya sangat. Terus pelan-pelan terus. Insyaallah lama. Gitu ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Disimpan. Oh iya. Ya, jangan pikir cerai toh, Pak. Pernikah itu bukan untuk bercerai, untuk rumah tangga yang sakit pada warahmat selama-lamanya. Dicari yang agamanya bagus, itu Rasulullah memerintahkan kok. Pada umumnya kalau bagus ya kan tertanya seperti itu. Ketika di tengah jalan ada clash, ya berarti ada yang enggak beres konsep pada salah satu atau dua-duanya. Kan begitu. Jadi mungkin sampai cerai ya enggak beres. Kalau sampai laki-laki yang soleh tadi itu menceraikan itu perempuan, berarti dia lagi hang. Jadi perempuan yang nasyizah. Kala itu dia gak bagus. Kalau sampai-sampai diceraikan sama suami yang soleh, dia gak bagus kala itu. Gak kayak dulu lagi. Gak seperti dulu. Tapi ini dibahas yang masalah perceraian. Ini dibahas masalah pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah gitu, Pak. Paham ya? Yang kaya, yang cantik, yang kaya, yang keturunannya Masya Allah, yang agamanya Masya Allah, yang sholat. Nikmat dunia ya. Eh? Ya enggak? Agama. Rasulullah mengatakan, Fadhar bidhatiddin, taribat tiada. Cari yang punya orang binasa. Harta naik turun. Dulu sekarang kaya, miskin juga bisa. Cari. Cantik itu relatif. Tidak lama. Usia keriput ya. Usia hilang kayu deh, Pak. Boleh mana, Pak, ya? Keturunan tergantung bagaimana amaliah dia. Hanya semata-mata keturunan tadi amalnya jelek. Tidak dihormati. Agama. Masyarakat nanti. Dan terkait dengan anak. Gitu ya. Wanita yang salihah, DLL dan yang lain-lain tadi. Empat-empatnya digolek ini. Ya. Cari nak. Allah Alam Soal. Hei wah. Gimana hari? Umumnya orang pacaran kita sebelum kita. Nah, sementara kalau kita sedang ngaji, menikah kan pacarannya sudah menikah. Iya. Nah, ketika seseorang pacaran pernikahan kan dalam proses pernikahan itu nanti kan baru tahu sifatnya aslinya. Nah, manakala misalnya kita menemukan pasangan kita ini memiliki sifat keras, misalnya kaku, misalnya, nah, sifat saya ini bisa. Ya bisa, tergantung nahkodanya. Sama kodenya sekarang suaminya. Perempuan itu diciptakan awal dan asalnya dari tukang yang bengkok. Itu Rasul mengatakan demikiannya. Bengkok tulang dia itu sudah. Kalau kamu luruskan dengan kaku juga patah. Ya sudah bubar pernikahan. Dibiarkan bengkok terus. Dengan cara apa? Dengan cara dipoles. Set pelan-pelan digigit sampai dia lurus. Tergantung pemegang tabu kepemimpinan dalam rumah tangga itu. Kalau suaminya itu bisa dirubah tadi. Tapi dari laki-laki yang juga soleh. Barakallah. Nah, bisa. Pelan-pelan. Ingat ya, yang tadinya itu keras jadi belajar melembut. Paling enggak sama anak dan suaminya lembut. Nah, yang tadinya kaku, sedikit supel gitu. Paling enggak sama anda dan suaminya. Dilatih. Lama-lama, insya Allah bisa. Jadi suaminya harus lebih sabar, lebih tabah, lebih bisa ngomong istrinya. Sering dikasih ujangan-ujangan yang bagus, langsung diterapkan dalam rumah tangganya. Bisa. Yang tadinya pemalu, gak bisa ngomong seribu bahasa, bisa dirubah sama suaminya kok. Siapa bilang gak bisa? Bisa. Tergantung siapa nakodanya. Bisa awalnya. Pokoknya kadang ngomong belas. Kita ada ya perempuan ya. Meneng, pendiam. Dia aslinya sih pengen guyon. Tapi gimana caranya? Gak pernah ngerti. Dia meneng toa ya. Kayak kaku. Poles sama suaminya. Set. Jadi riang gembira sama suaminya. Ya penting kan sama suami sama anak-anaknya. Nah, jadi pelan-pelan dia dilatih untuk muamalah sama sesamanya. Bisa insya Allah. Ya, sedikit lagi harus begitu. Repotnya itu kalau kitanya yang gak sabar gitu. Nah, repotnya pas ketemu, aduh kon, waduh sifat, waduh mata kek, iki yo kaku, iki yo keras, iki yo ngurup doai. Terus sama-sama gak ada kedewasaan dan jiwa besar. Ya weh, seribu besar aja. Gak bisa, pokoknya gedung ini. Sudah. Ya monggo. Seperti karakter untuk diperbaiki masing-masing. gitu ya. Panjang pembahasannya, kayak gitu. Nah, penting untuk pelajari. Jadi nggak semata-mata belajar akidah, terus juga belajar bagaimana berumah tangga yang segini mau. Ilmunya ada segini bukunya itu. Nah, ada terkait dengan semua ada ilmunya, sehingga dikaji dan dipelajari. Itulah Islam lengkap, sempurna, menyeluruh dan habis bimbingannya bagi yang mendalami, mengilmui dan mengamalkan dengan al-muhim dakwah dengan hak, dengan perilaku kita itu dikedepankan untuk orang-orang yang seperti itu baru disampaikan dengan cara ilmu. Wallahu a'lam bissawab.